by new name. Ooh! Oh. Yeah. Whoa! Yes! Yes! Ooh! Yes! Oh! Hiduplah Indonesia Raya! Luar biasa! Selamat! Ya Allah, lucu banget. Tapi ini baru lihat ini pemain ini. Itu yang critical point. Tapi nanti menang. Masuk nggak nih? Masuk mungkin. Ya baru main ini, tapi ini partai ketiga kalau menang berarti tidak. Ada suara Sundanya itu, ada pisan, eh katanya. Ada suara Sundanya, ada pisan deh katanya. Dua lagi. Indonesia. Satu lagi. Ayo Jonathan, satu lagi. Ayo, semangat. Nah ini kayaknya dapet nih poin ini. Hiduplah Indonesia Raya. Luar biasa. Selamat. Masya Allah. This prestigious trophy. By the margin of